setelah ibadah yang diwajibkan Allah tabaraka wa ta'ala, apalagi ibadah yang termulia setelah itu. Maka sebahagian ulama mengatakan talabul ilm yang termulia setelahnya adalah menimba ilmu agama, menuntut ilmu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, oleh karenanya kita sedang berada dalam sebuah ibadah yang mulia, ibadah yang paling mulia setelah faraid menurut sebagian para ahli ilmu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Walaupun kondisi di mana kita tidak bisa bersama secara jasad, akan tetapi kebersamaan adalah kebersamaan, walaupun tidak secara jasad, tidak secara zat. Tetapi ketika antum mendengarkan apa yang ana sampaikan, maka seolah-olah kita sedang bersama, dan memang kita sedang bersama walau tidak bersama. Demikian juga kebersamaan Allah dengan makhluknya. Allah bersama makhluknya, tapi tidak secara zat, di mana Allah tabaraka wa ta'ala melihat seluruh yang dikerjakan oleh makhluk, dan Allah mendengar seluruh suara makhluk. Tidak membuat Allah tabaraka wa ta'ala terhalang untuk mendengarkan seluruh pembicaraan makhluk, walau terlalu banyak yang berbicara. Dan Allah mengetahui detail setiap suara, walau sekian banyak suara yang terjadi dalam satu detik, dan Allah bisa membedakan satu dan yang lainnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, inilah maksud kebersamaan Allah bersama kita, di mana Allah melihat kita, di mana Allah mendengar kita, walau tidak bersama kita secara zat. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini makna kebersamaan. Dan ini juga makna Allah yang ketiga. Di saat kita berbisik-bisik dua orang, Allah yang ketiga. Di saat kita berbisik-bisik tiga orang, Allah yang keempat. Di saat kita berbisik-bisik lebih daripada itu, Allah tabaraka wa ta'ala bersama kita. Maksudnya bahwa Allah mengetahui semuanya. Walaupun hanya dua orang yang berbisik-bisik, namun Allah tahu apa yang dia bisik-bisikkan, sehingga Allah yang ketiga. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidak adalah tiga orang yang berbisik-bisik melainkan Allah yang keempat. Tidak juga empat orang melainkan Allah. Tidak juga lima orang melainkan Allah yang keenam. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mengetahui. Bukan Allah bersama kita secara zat. Allah tabaraka wa ta'ala aliyun. Allah maha tinggi. Akan tapi dia bersama para makhluknya. Bersama maksudnya bukan secara zat. Akan tapi secara mengetahui, melihat, memperhatikan, mendengar. Maka antum juga sedang bersama ana, dan ana bersama antum. Walaupun kita tidak berdekatan secara zat, mungkin jarak ana dan antum melebihi 2000 km. Dan manakala di pagi hari yang berbahagia ini, saudara-saudari kita di timur Indonesia menyaksikan secara live, maka jarak kita dengan dia mungkin melebihi 5000 km, 4000 km. Akan tapi kita sedang bersama. Antum mendengarkan suara ana, antum melihat gerak-gerik ana, sehingga antum bersama ana, dan ana bersama antum. Oleh karena itu, kalau ini terjadi antara makhluk dengan makhluk, bisa bersama walau tidak bersama zat, maka tidak ada hal yang aneh apabila Allah mengatakan Allah bersama kita, walaupun tidak zatnya bersama kita. Ini aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, para ulama sebahagian mereka kita mintai pendapat tentang sesuatu yang kita lihat Dan para ulama, ketika kita sampaikan apa yang menjadi titik perhatian kita, mereka merekomendasi bahwa itu tidak, itu sesuatu yang benar. Beberapa ahli ilmu yang kita temui, kita mengatakan, ya Syekh, ana memiliki sebuah pendapat dan melihat sebuah poin bahwa manusia semakin, ketika mereka semakin malas belajar ilmu agama, maka Allah semakin mudahkan untuk mereka sarana untuk ilmu agama. Ketika mereka semakin malas beribadah, maka Allah semakin mudahkan sarana menuju ibadah itu. Contohnya ilmu. Manusia semakin malas menimba ilmu. Namun Allah ingin menyampaikan ilmu itu kepada mereka. Maka Allah permudah sarana ilmu. Dan di antara sarana ilmu adalah apa yang sedang kita lakukan sekarang. Bahwa ilmu sampai ke rumah antum, tanpa antum bersusah payah untuk keluar dari rumah mencarinya. Antum tinggal klik, tinggal tekan tombol, ilmu datang ke rumah antum, ilmu datang ke kamar antum. Hadis-hadis Nabi dibacakan, diperdengarkan. Sunnah Nabi SAW disampaikan. Antum sedang rileks di rumah, duduk bersantai sambil menikmati awal hari daripada siangnya Ramadan dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Taala yang sangat mulia, yaitu shaum. Ilmu sampai ke tempat antum dengan sangat mudahnya. Hadis-hadis Nabi sangat mudahnya. Karena apa? Allah Ta'ala alam. Karena manusia sudah malas menuntut ilmu. Dan Allah tetap ingin menyampaikan ilmu itu kepada mereka. Contoh yang lain adalah haji. Berhaji. Semangat berhaji tidak seperti semangat berhaji orang-orang terdahulu kala, di mana mereka harus menempuh perjalanan berbulan-bulan, berjalan kaki, berangkat dari negeri mereka ke Mekah. Mereka pilih unta yang paling sehat, yang paling gemuk, yang paling kuat dari kampung mereka. Lalu mereka tunggangi. Mereka melewati padang pasir, yang gurun pasir yang sangat luas, bagaikan lautan tak bertepian. Sehingga ketika sampai mereka di Mekah dengan unta tadi, unta yang awalnya sangat gemuk dan sangat kuat telah kurus saking jauhnya perjalanan. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran tentang semangat orang-orang dahulu datang ke kota Mekah melaksanakan ibadah haji, yang Allah nukilkan dalam, yang Allah sampaikan, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam surah Al-Hajj. Wa'addim finnasi bilhajj, serukan kepada manusia untuk melaksanakan haji. Ya'tuka rijala, mereka akan datang kepadamu, datang melaksanakan ibadah haji, rijala, berjalan kaki saudaraku. Sekiranya di zaman kita sekarang kita dituntut untuk pergi haji berjalan kaki 10 jam saja di atas mobil, di atas bus ber-AC, kita sudah mulai merasa lelah, letih, jenuh. 10 jam di atas mobil ber-AC, di atas bus ber-AC, di atas aspal yang mulus. Bagaimana kalau seandainya kita dituntut untuk berjalan kaki dari Madinah menuju Mekah? Masya Allah muslimin, lihat semangat orang dahulu melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Rijalan wa ala kulli dhamir, dan mereka akan datang di atas unta-unta yang sudah kurus. Kenapa kurus? Tadi yang kita katakan, saking jauhnya perjalanan. bukan sengaja memilih unta kurus untuk ke Mekah, namun unta yang gemuk dan paling sehat pun begitu sampai di kota Mekah telah pun kurus karena terlalu jauhnya perjalanan. Kalau itu yang dituntut oleh Allah kepada kita, dengan semangat beribadah kita sekarang hampir tidak akan ada yang pergi haji. Namun lihat bagaimana Allah mudahkan sarana. Kita bagaikan berada di atas perbananinya Nabi Sulaiman, terbang. Sehingga perjalanan panjang terasa begitu ringan. Kemudian menggunakan bus ber-AC di atas aspal yang mulus. Akan tetapi, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semangat. Walaupun sarana itu begitu mudah, namun tanpa semangat, maka sarana itu tidak bisa berfungsi apa-apa. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, mari kita semangat beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan apa yang telah Allah mudahkan daripada sarana-sarana beribadah, gunakan dan manfaatkan sebaik mungkin. Dan kita tidak disuruh oleh Allah juga untuk mempersulit diri di saat kemudahan telah ada. Akan tetapi ketika memang harus dilalui dengan sulit, di saat kemudahan yang Allah berikan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tidak terjadi, maka kita harus siap dengan semangat ibadah kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, pertemuan kita di hari Rabu ba'da maghrib biasanya adalah kitab Sahih Muslim Al-Minhaj, syarah daripada hadis Sahih Muslim. Akan tetapi berhubung waktu tersebut tidak bisa kita gunakan, maka kita alihkan pertemuan itu di waktu seperti yang sekarang ini, yaitu ba'da subuh. InsyaAllah selama bulan Ramadan bi'idhnillahi azza wa jal, maka kitab Al-Minhaj, kitab Sahih Muslim, pindah jam tayang ke ba'da sholat subuh untuk setiap hari Rabunya bi'idhnillahi azza wa jal. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam kitab Al-Luqatah, kitab benda-benda yang tercecer, harta-harta yang tercecer dari pemiliknya. Dan pada pagi hari yang berbahagia ini, kita memasuki bab fi luqtatil hajj, bab tentang barang yang tercecer dari jemaah haji. Barang yang tercecer dari jemaah haji. Imam Muslim berkata, haddatsana Abu Thahir wa Yunus ibnu Abdil A'la qala akhbarana Abdullah ibnu Wahab qala akhbarani Amr ibn al-Halif an Bukair bin Abdillah ibn al-Ashad an Yahya ibn Abdul Rahman ibn Hatib an Abdul Rahman ibn Uthman at-Taymi radhiyallahu ta'ala anhu وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengambil luqtat al-hajj, barang yang tercecer dari seorang yang melaksanakan ibadah haji. Masyarul muslimin, masyarul muslimat, saudara-saudariku, para pemirsa Asal TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah berbicara tentang bahwa agama kita yang mulia, agama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia, memelihara harta. Harta yang kita miliki, yang Allah memberikannya kepada kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala memeliharanya untuk kita. Dan agama Islam, agama Allah yang mulia ini, memelihara harta kepemilikan siapapun. Dan ini salah satu kemuliaan yang luar biasa yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah menjaga untuk pemilik harta-hartanya sehingga tidak sembarangan orang bisa mengambilnya. Dan Allah tabaraka wa taala mengatur perpindahan hak terhadap sebuah benda, ima dibeli dengan cara jual beli, hadiah, hibah, waris, sedekah, dan seterusnya. Sehingga apabila seseorang mengambil harta seseorang tanpa cara yang diizinkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu adalah cara pengambilan harta yang haram. Cara pengambilan harta yang haram. Dan salah satu kemuliaan adalah kemuliaan agama ketika Allah mengatur bagaimana kalau benda tersebut tercecer dari pemiliknya. Dan ini sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu di bulan Syaban, di akhir pertemuan di bulan Syaban, bahwa benda yang tercecer ya dilihat, manakala dia adalah harta yang remeh, harta yang sedikit, harta yang rasanya tidak mungkin dicari lagi oleh pemiliknya, seperti jarum, pensil, sesuatu yang rasanya tidak akan mungkin seseorang untuk mencari sesuatu yang tercecer dari dirinya kalau seandainya seperti benda-benda yang tadi, maka ini halal untuk kita miliki. Namun kalau dia harta yang berharga semisal emas dan yang lainnya, maka benda tersebut harus dijaga selama 1 tahun dan kemudian diiklankan, diumumkan selama 1 tahun siapa pemiliknya. Ada benda yang tercecer, silahkan temui Fulan ibnu Fulan yang menemukan benda tersebut. 1 tahun diumumkan tidak ada pemiliknya yang datang, maka yang menemukan berhak untuk menikmatinya, berhak untuk menikmati harta tersebut dengan cara dia gunakan. Kalau emas dia pakai, dia jual, dia nikmati hasilnya, boleh. Allah telah mengizinkan seseorang menikmati harta yang mahal yang tercecer dari seseorang dengan syarat yang tadi. Dan itu pun kalau suatu saat setelah 1 tahun lebih kemudian harta itu terpakai dan semacamnya, maka apabila datang pemilik yang sebenarnya wajib dikembalikan kepada pemilik tersebut. Kalau sudah ada yang terpakai minta dimaafkan, kalau dia tidak maafkan maka dikembalikan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Lalu bagaimana kalau benda yang tercecer itu adalah dari seorang yang melaksanakan ibadah haji? Ini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Jawabannya sudah kita baca dalam hadis yang singkat dinisbatkan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Utsman mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an luqtatil haj. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil benda yang tercecer dari orang yang melaksanakan ibadah haji. Ternyata peraturan yang tadi kita sampaikan, peraturan barang yang tercecer, benda yang tercecer dari pemiliknya yang tadi kita katakan, itu tidak berlaku untuk orang yang melaksanakan ibadah haji. Di musim haji itu tidak berlaku. Baik orang yang melaksanakan ibadah haji ini berada di tanah halal atau di tanah haram. Kalau di tanah haram sudah jelas, salah satu kemuliaan atau kekhususan tanah haram adalah benda yang tercecer di tanah haram tak boleh diambil. Tak boleh diambil. Benda yang tercecer di tanah al-haram Mekah dan Madinah. Tidak seluruh Mekah. Mekah ada batasan-batasan yang tanah haram, tidak seluruh Madinah ada batasan-batasan yang tanah haram. Karena Mekah sebagiannya adalah tanah halal, dan sebagian adalah tanah haram, dan Madinah juga demikian. Dan yang tercecer dari benda manusia di tanah haram, maka tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil kecuali hanya untuk diberikan kepada pemiliknya. Kalau kita tahu siapa pemiliknya, diambil dan diberikan kepada pemiliknya. Selain itu tidak boleh. Ini salah satu kekhususan dan keutamaan tanah haram. Dan kita tahu bahwa jemaah haji berada di antara dua tanah haram tersebut. Sebagian mereka sedang berada di kota Madinah, dan sebagian mereka sedang berada di kota Mekah. Pas di musim haji semuanya berkumpul di kota Mekah. Namun ada kemungkinan jemaah haji berada di tanah halal, seperti Arafah. Arafah adalah tanah halal, tidak termasuk lagi tanah haram. Dan sebagian daripada Muzdalifah adalah tanah halal, bukan tanah haram. Akan tapi sebagian Muzdalifah termasuk tanah haram, dan seluruh Mina adalah tanah haram sampai ke Mekah. Maka jemaah haji barakallahu fikum tidak selamanya berada di tanah haram, yang mana benda-benda yang tercecer dari mereka tidak boleh untuk diambil. Sehingga kalau mereka menempuh sebuah jalan, tercecer benda di sana, emas dan semacamnya, ketika mereka kembali lagi ke jalan yang tadi mereka tempuh, mereka akan menemukan benda mereka ada di sana tercecer, karena secara peraturan tidak boleh diambil. Nah, ini apabila manusia benar-benar patuh dan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan menjalankan ketentuan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, takwa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan kita selalu katakan, dan itu kita katakan di awal-awal kita membahas masalah ini, bahwa semua ini berjalan dengan ketakwaan, tampaknya mustahil. Dan zaman kita sekarang adalah zaman yang sangat jauh daripada itu. Sudah kita katakan, jangankan benda tercecer, benda yang tersimpan pun diambil oleh orang zaman sekarang. Padahal haram, tak boleh. Benda yang tercecer saja kita tidak miliki, apalagi benda yang tersimpan, benda yang disimpan oleh pemiliknya, disimpan di rumahnya, diambil dengan cara dimaling, disimpan di kantornya, diambil dengan cara dibongkar, disimpan di dalam mobilnya, diambil dengan cara dirusak pintunya, dipecahkan kacanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Kita sudah sampai kepada posisi di mana kaum muslimin sudah tidak peduli lagi dengan harta ini dihasil dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali segelintir orang yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang peduli kepada dirinya, peduli kepada keselamatan dirinya, peduli keselamatan akhiratnya, dibawa bersama mereka dalam safar. Tidak seperti zaman kita sekarang. Dan biasanya mereka membawa harta yang cukup banyak, karena mereka juga memperkirakan biaya untuk kembali ke kampung halaman mereka. Tidak hanya biaya keberangkatan, tapi biaya balik pun difikirkan dan dibawa serta bersama mereka. Oleh karena itu mereka membawa dinar-dinar, uang-uang emas. Karena dengan itu mereka kemudian akan berangkat sebagai bekal perjalanan mereka ke Baitullah untuk membeli sesuatu dalam perjalanan mereka, membeli makanan, membeli sesuatu yang mereka butuhkan dalam perjalanan. Dan selama mereka berada di kota Mekah, dan mereka juga memikirkan biaya untuk kembali pulang, sehingga mereka akan membawa biaya yang tidak sedikit, membawa dinar-dinar yang tidak sedikit. Dan kemungkinan uang dinar ini tercecer, biaya yang mereka bawa dari kampung halaman mereka tercecer. Dan sampai kepada zaman kakek-kakek kita dahulu kala, ketika berangkat ke kota Mekah dan kota Madinah di musim haji menggunakan kapal laut, mereka membawa bersama mereka harta mereka, fisik harta itu dibawa, emas itu dibawa. Dan tidak ada yang lebih baik untuk bekal perjalanan melebihi emas yang gampang untuk dijual, diterima di seluruh negeri. Benda kecil namun bisa dengannya membeli benda-benda yang beraneka ragam. Dan ana memiliki seorang sahabat di kota Madinah yang usianya lebih kurang 10 tahun di atas ana. Dia bercerita tentang ayahnya. Kata ayahnya, dulu kami waktu kecil-kecil di kota Madinah, belum lagi kami bahagia dan semangat datang ke Masjid Nabawi kalau jemaah haji di musim haji. Di musim haji, kita tahu musim haji adalah musim yang memiliki waktu yang terbatas. Nah, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, kami belum lagi akan merasa jemaah haji berdatangan dan akan bahagia dengan kedatangan jemaah haji. Kata ayah daripada sahabat ini, sahabat ini bernama Muhammad bin Muharib, semoga beliau sehat walafiat di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita tentang ayahnya. Dengarkan saudaraku, ini sebuah cerita yang patut untuk kita renungkan. Kata ayahnya, kami waktu kecil belum lagi merasa nyaman, belum lagi merasa jemaah haji belum datang, tidak merasa jemaah haji sudah datang, dan tidak bahagia sampai kami menemukan atau sampai datangnya jemaah-jemaah haji dari Indonesia. Subhanallah. Alasannya apa? Muhammad bin Muharib melanjutkan kisahnya dengan perkataan ayahnya, menukilkan perkataan ayahnya kepada saya, langsung mendengarnya dari Muhammad Muharib. Kata ayahnya, karena orang Indonesia itu baik-baik dan kaya-kaya, dan mereka selalu rajin berinfak, mereka rajin memberi, dan selalu memberi emas kepada kami, anak-anak kecil Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kakek-kakek kita dahulu, entah berapa tahun yang lalu. Sekiranya Muhammad, ya, yang sekarang sudah berusia sekitar 55 tahun, dia bercerita tentang ayahnya, dan ayahnya di usia kecil sekitar 90 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, belum lama, belum terlalu lama sebenarnya, ayah Muhammad sedang di usia belia. Ini menunjukkan bahwa jemaah haji Indonesia datang membawa emas. Bagaimana tidak? Bekal perjalanan mereka pulang pakai apa? Perjalanan laut, sehingga di negeri orang, membeli bekal, membeli sesuatu yang harus dibeli untuk bekal makanan yang harus dimasak, membelinya pakai emas. Dan mereka membuat persiapan, membawa bekal emas itu. Dan saya bertemu dengan sebahagian Indonesia, orang Indonesia yang sudah sangat tua, Allahu a'lam sekarang sudah wafat. Namun ketika saya bertemu dengan beliau, usia beliau di usia 70 tahun ketika itu, dan beliau adalah orang yang berpindah dari satu negara ke negara yang lain, tujuannya ke Mekah, tujuannya ke Mekah. Dan beliau ketika itu tidak memiliki biaya seperti orang-orang kaya lainnya, akan tetapi semangat untuk sampai ke kota Mekah membuatnya singgah dari satu negara ke negara lain, dari suatu negara ke negara lain. Dan beliau berkisah, di tengah usia beliau sudah sangat lanjut, sampai akhirnya beliau lama terhenti di India, dan akhirnya menikah dengan orang India, dan kemudian melanjutkan perjalanannya bersama istrinya yang dari India ke kota Mekah. Dan saya bertemu dengan beliau di usia beliau yang lebih 70 tahun ketika itu. Dan beliau berkisah bagaimana sulitnya perjalanan menuju Mekah. Nah, bagi orang-orang yang punya duit saja, punya emas saja, kaya raya saja di kampungnya, tetap sulit, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki harta. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Intinya adalah kaum muslimin dahulu kala berangkat ke kota Mekah membawa bekal yang sangat banyak. Semakin jauh perjalanan mereka menuju Mekah, maka semakin banyak harta yang harus mereka bawa. Berbeda dengan kita sekarang, yang harta itu bisa tidak kita bawa dan kita ambil dengan cara ini dan cara itu, ya, dengan cara diambil dari alat yang sudah dimudahkan Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Kita membayar sesuatu dengan alat yang telah dimudahkan Allah tanpa membawa fisik bendanya daripada harta tersebut. Ini baru zaman kita sekarang. Dan itu pun masih ada kemungkinan benda-benda berharga tercecer dari jemaah haji. Benda-benda berharga seperti emas tercecer dari jemaah haji. Ya, walau tidak sebesar kemungkinan pada tahun-tahun, pada masa-masa yang lalu. Maka manakala sesuatu benda didapatkan di musim haji, di saat musim haji, maka tidak boleh diambil, ya, karena jemaah haji itu, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji itu pasti membutuhkan harta itu, dan dia pasti mencarinya di jalan yang telah dia tempuh di mana dia kehilangan harta itu. Dan musim haji adalah musim yang memiliki waktu yang tidak lama. Nah, ada musimnya di mana orang datang ke kota Mekah, dan semoga Allah Tabaraka wa Taala mudahkan kaum muslimin dan kaum muslimat untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, amin ya rabbal alamin. Maka manakala bertemu barang yang tercecer di musim haji di tempat jemaah haji, maka tidak boleh diambil. Biarkan jemaah haji itu sadar bahwa benda berharganya tercecer, dan dia kembali meniti jalan yang tadi dia tempuh untuk mencari kembali hartanya yang tercecer dari dirinya. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa dari agama Allah Tabaraka wa Taala yang mulia ini, untuk menjaga harta, apatah lagi orang yang sedang bertaqarrub kepada Allah Tabaraka wa Taala dan sangat membutuhkan harta itu. Bekal dia dalam perjalanan yang menuju kota Mekah, menuju penghambaan diri kepada Allah Tabaraka wa Taala, dan bekalnya untuk kembali ke tanah air. Dan apabila kita melihat di kota Mekah sangat banyak sekali kaum muslimin dan muslimat yang asal usul mereka dari dunia internasional, tapi sudah berwarga negara Arab Saudi. Dan apabila kita kembali kepada biografi mereka, ternyata mereka adalah anak keturunan dari kakek-kakek mereka yang dulu datang ke Mekah dan putus biaya untuk kembali ke tanah air mereka. Putus biaya untuk kembali ke tanah air mereka. Sehingga akhirnya menetap di kota Mekah dan akhirnya menjadi warga negara Arab Saudi, Saudi Arabia sampai sekarang untuk anak keturunannya, kemudian tinggal dan berdomisili di kota Mekah dengan wajah Indonesia, tidak lagi mampu berbahasa Indonesia. Namun mereka adalah berketurunan dari berbagai negara di dunia, ya, dan termasuk di negara kita Indonesia. Kita akan bertemu warga-warga Arab Saudi yang asal keturunannya adalah Aceh, asal keturunannya adalah Banjar, asal keturunannya adalah Padang, dan seterusnya dan seterusnya, Makassar. Dan mereka adalah pengurus-pengurus haji. Apabila sudah di musim haji, biasanya pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala maktab di musim haji itu adalah warga negara Arab Saudi yang asal keturunannya dari negara-negara mereka. Misalnya Indonesia, warga Saudi yang berketurunan Indonesia. Demikian seterusnya, demikian seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini dia hadis yang bisa kita bacakan pada pagi hari yang berbahagia ini, di subuh yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan biiznillahi azza wa jal. Kalau kita memiliki ilmunya untuk menjawab, kita akan jawab. Kalau kita tidak memiliki ilmunya, maka kita katakan Allahu ta'ala a'lam. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita membaca Al-Quran di bulan Ramadan melalui handphone? Dan apabila dia haid, apakah selama haid dia boleh membaca Al-Quran? Apakah dia berpahala membaca Al-Quran? Nah, barakallahu fik. Nah, wanita yang haid boleh membaca Al-Quran. Wanita yang haid boleh membaca Al-Quranul Karim. Namun memegang Al-Quranul Karim ada khilaf. Memegang Al-Quranul Karim ada khilaf di kalangan para ahli ilmu. Ya. Sebagian mengatakan boleh memegang Al-Quranul Karim dan sebagian mengatakan tidak boleh. Dan yang mengatakan tidak boleh mengambil dalil dari Al-Quranul Karim, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah berbicara tentang Al-Quranul Karim, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Dengan ayat ini, sebagian ulama mengatakan tidak boleh orang yang haid, karena orang haid sedang tidak suci, untuk memegang Al-Quran. Adapun membaca Al-Quran boleh. Wallahu ta'ala ala wa'alam bisawab. Pendapat yang kedua mengatakan boleh memegang Al-Quran. Karena ayat yang tadi dibacakan, bukanlah Al-Quran yang maksudnya adalah Al-Quran yang sedang ada di tengah kita. Namun, maksud ayat Al-Quran adalah maksud ayat tadi adalah Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Wallahu ta'ala alam. Ada khilaf di kalangan para ulama. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ana hamba Allah dari daerah titik-titik-titik. Apa yang harus kita lakukan melihat adanya kezaliman terhadap masyarakat dalam pembagian masker, terutama di wabah COVID-19 pada zaman kita sekarang ini? Di desa kami, masker yang dibagikan tipis, pendek, dan kurang satu detik dipakai maskernya copot sendiri. Nah, jangan gantungkan hidup Anda kepada orang lain, saudaraku. Jangan gantungkan hidupmu kepada orang lain, gantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha sendiri. Nah, di rumah Anda banyak kain, dan kain itu bisa Anda potong-potong dan kemudian Anda jadikan penutup daripada hidung dan mulut, dan itu sudah menjadi masker. Kenapa harus menanti pembagian? Jangan gantungkan hidup kita kepada kasih sayang orang lain. Jangan gantung hidup kita kepada belas kasihan orang lain. Ya, ataupun ada yang melakukan seperti ini, Allah Ta'ala, kita tidak bisa berbicara apa-apa di zaman seperti yang sekarang ini, di zaman yang amanah sudah sangat tipis. Akan tapi permasalahannya adalah diri kita urus. Insya Allah di rumah kita banyak kain, dan kain itu bisa dijadikan masker, bisa dijadikan penutup. Apalagi kalau kita pandai menjahit sedikit, baik jahit melalui mesin atau tangan, bisa diberikan talinya, kemudian untuk pengikat. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Jangan biarkan diri kita menjadi sesuatu yang akhirnya kita bicara tentang keburukan orang lain. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kenapa masker di negeri antum begitu tipis, begitu mudah copot dan semacamnya. Tapi yang jelas diri kita saja urus, ya. Kalau kita kemudian bisa menjahit, apalagi istri kita bisa menjahit mesin, jahitkan beberapa buah untuk kita, untuk orang-orang kita cintai, untuk sanak saudara kita. Ambil dari pakaian-pakaian yang mungkin masih layak pakai namun sudah jarang dipakai, dan itu bisa dijadikan masker. Barakallahu fiik. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya, di mana Allah sebelum Allah menciptakan arsy? Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah ada sebelum arsy ada. Dan Allah ada sebelum kalimat ada itu ada. Allah itu azali, tak bermula dan tak berakhir. Huwal awwalu falaysa qablahu syai', wa huwal akhiru falaysa ba'dahu syai'. Dia yang awal, tak ada sesuatu sebelumnya. Dia yang akhir, tak ada sesuatu setelahnya. Allah ada sebelum arsy ada, sebelum seluruh yang ada daripada makhluk ciptaannya. Dan Allah tidak memberitahu kepada kita di mana dia sebelum arsy ada. Seandainya Allah beritahu kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan sampai kepada kita ilmunya, saya akan beritahu kepada anda. Namun karena Allah tidak berbicara kepada kita tentang itu di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, maka saya pun tidak punya ilmu tentang itu. Karena kita tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali sesuatu yang Allah beritahu kepada kita tentang dirinya. Yang tidak diberitahu kepada kita tentang dirinya, jangan ditanyakan. Dan yang memberitahu kepada kita tentang dirinya, yang boleh hanya dua. Dia langsung, yaitu Allah, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang boleh diambil dari Allah langsung, yaitu di dalam Al-Quran. Dari Nabi, yaitu di dalam Sunnah, di dalam hadis. Bertemu di dalam Al-Quran dan hadis sesuatu yang berbicara tentang Allah, maka bicarakan seperti itu pula. Jangan ditambahkan, jangan dikurangi. Imani seperti itu. Itsbatu ma atsbathahu Allah li nafsi wa atsbathahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa nafyu ma nafahu Allah an nafsi wa nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan ditetapkan untuknya oleh Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafikan dari Allah apa yang Allah nafikan dari dirinya, dan dinafikan dari Allah oleh Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anda faham, ini kaidah uzma, ini kaidah teramat penting berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah belum berbicara tentang dirinya, Rasul belum berbicara tentang dirinya, jangan coba-coba berbicara. Dan jangan coba-coba bertanya. Karena sebuah kepandiran luar biasa, anda bertanya tentang sesuatu yang anda tahu mustahil ada jawabannya.